Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita masuk dalam penyebutan sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ampuni orang-orang yang terjatuh dalam suatu dosa, yang disebutkan di sini 10 sebab berdasarkan penelaahan dalil dari As-Sunnah maupun Al-Kitab. Yang sebelumnya ada kaidah bagus yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala berkaitan dengan kabair dan saghair, bahwasanya dosa-dosa tersebut terkadang keluar dari kondisi asalnya kepada kondisi yang lain karena sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kabirah. Nah, ketika diiringi rasa takut dan seterusnya, maka nah bisa dikaitkan atau diikutkan dengan saghirah. Demikian pula sebaliknya. Nah, dan juga yang menguatkan sisi ini asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma man hafizah. Ini asar ringkas tapi bagus ya, Pak. Sanadnya sahih. Apa bunyinya indak Hudzaifah? Baik. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil bersamaan dengan terus-menerusnya dia melakukan. Dan tidak ada dosa besar bersamaan dengan istighfar. Kenapa? Karena istighfar akan menggugurkannya. Sebagaimana pula, ikhwan, dosa kecil kalau diikutkan padanya peremehan, kemudian tidak peduli dengan dosa-dosa, maka ini bisa diikutkan dalam kategori dosa besar. Nah, maka diperhatikan hal tersebut. Dan kemarin kita masuk pada sebab yang pertama dari sebab-sebab gugurnya ancaman atas suatu dosa. Yang pertama apa itu? Abdurrahman. Taubat. Taib. Dan ini merupakan sebab paling utama, ikhwan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang bertobat dengan pengampunan dan dengan keberuntungan. Apa di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut? Ismail. Nah, di antaranya ayat pokok dalam masalah ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, perintah untuk bertobat. Kemudian Allah katakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, dan asa kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bermakna pasti. Kalau kalian memang betul-betul tobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka pasti Allah akan menggugurkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat yang lain apa, Aba Umar? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Ini penegasan dari Allah, aku sungguh Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat dan beramal saleh kemudian mengikuti jalan petunjuk. Ayat yang lain apa? Kasfi. Tayyib wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian keseluruhan wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Tayyib. Dan kemarin ikhwan ada pembahasan penting juga berkaitan dengan masalah diterimanya taubat. Ketika seorang bertobat dari suatu dosa, tapi dia masih melakukan dosa yang lain, apakah taubat dari dosa yang dia ingin meminta ampunan kepada Allah tersebut diterima? Nah, indaka ghazi, bagaimana kesimpulan masalah ini? Mana hadat ulangi? Taubatnya diterima? Taib, apabila dosa yang dia masih lakukan tersebut bukan dosa yang sejenis dengan apa yang dia bertobat darinya. Sejenis, harus sama. Yang sejenis. Nah, ini perincian dari Ibnul Qayyim dan ini bagus, ikhwan. Jadi, ketika seorang melakukan dosa A, bertobat darinya, tapi masih melakukan dosa B. Nah, apakah tobat dia dari dosa A diampuni oleh Allah atau diterima oleh Allah ketika dia memenuhi syarat-syarat tobat? Maka jawabnya apa? Diterima. Selama dosa B yang dia lakukan itu tidak sejenis dengan dosa A. Paham? Contoh doa dosa yang sejenis. Contohnya kemarin bagaimana? Dicontohkan bagaimana? Ukasha. Sehingga permintaan taubat dia itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia masih melakukan dosa lain yang sejenis. Baik. Nah, dia bertobat dari berzina dengan seorang wanita. Taubat ini. Tapi dia masih melakukan zina dengan wanita lain. Wanita yang lain. Nah, ini tidak diterima dosa. Naam, tobatnya. Seperti juga seorang apa bertobat dari minum khamar, tapi naam mengkonsumsi narkotika gantinya. Ini tidak diterima tobatnya. Tapi kita lanjutkan. Qala al-imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ Ini permasalahan berikutnya. Apakah Islam itu menutupi apa-apa yang sebelumnya yang dia lakukan berupa kesyirikan dan yang lainnya berupa dosa-dosa walaupun dia belum bertobat darinya? أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ Ataukah mesti bersama dengan keislaman itu dia bertobat selain pada dosa kesyirikan? Ini permasalahan dipahami dulu, ikhwan. Ketika seorang masuk Islam, apakah cukup dengan masuknya Islam ini untuk apa? Menutupi semua dosa-dosa yang dia lakukan, kesyirikan, perzinaan, riba dan seterusnya. Ataukah dia setelah masuk Islam juga apa? Wajib untuk bertobat pada masing-masing dosa yang dia lakukan selain kesyirikan. Hatta law aslama wa huwa musirrun ala zina wa syurbil khamri mathalan. Hal yu'akhadhu bima kana minhu fi kufrihi min az-zina wa syurbil khamr? Sampai walaupun dia telah masuk Islam dalam keadaan dia masih terus-menerus melakukan zina dan minum khamr misalnya, apakah dia akan dihukum dengan dosa-dosa yang dulu dia lakukan semasa kafirnya yang berupa zina dan minum khamar? Am la budda an yatuba min dzalika dzanbi ma islami, ataukah harus dia bertobat dari dosa itu bersamaan dengan keislamannya? Au yatuba taubatan 'amatan min kulli dzanbin, ataukah dia bertobat dengan tobat yang umum dari semua dosa-dosa? Taib. Wa hadza huwal ashah annahu la budda min at-taubati ma'al islam. Dan inilah pendapat yang paling benar, yang paling kuat, yaitu mesti dia bertobat bersamaan dengan keislamannya. Taib, butuh dia bertobat. Wa kaunut taubati sababan li ghufranil dzunubi wa adamil mu'akhadzati biha mimma la khilafa fihi bainal ummah. Dan keadaan taubat yang merupakan sebab pengampunan dosa-dosa dan tidak dihukum dengan sebabnya, itu merupakan perkara yang tidak ada perselisihan di antara umat. Baik. Jadi pembahasan tadi, akhwan, intinya apa? Ketika seorang telah masuk Islam, dia butuh untuk apa? Untuk bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, walaupun apa, dengan tobat yang umum. Kalau dia ingat dari dosa-dosanya, maka dibutuhkan untuk secara khusus dia apa, menghadirkan dalam apa, dalam hatinya permintaan tobat dari dosa itu. Taib, adapun dosa-dosa yang dia tidak sadari, maka itu sudah tercakup dalam taubat yang sifatnya umum dengan syarat, ikhwan. Nah, apabila dia mengetahui dosa tersebut, dia segera bertobat. Taib. Nah, apabila dia mengetahui dosa tadi, segera bertobat. Maka ketika dia tidak tahu, nah, sudah dicakup dalam permintaan taubat secara umum yang dicontohkan dalam hadis-hadis, ikhwan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan secara umum. Allahumma ighfir li dzambi kullah, diqbahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu dari semua dosaku, diqbahu wa jillah, yang lembut maupun yang nampak jelas, wa awwalahu wa akhirah, yang awal maupun yang akhirnya, wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini termasuk lafaz taubat yang umum, ikhwan, permintaan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan enam doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca di sujud kita. Di sujud kita. Dan dalam sujud, karena kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, ikhwan, sehingga enam, walaupun datang hadis doa tersebut enam dibaca Nabi dalam sujud, tidak mengapa dibaca enam dengan beberapa doa yang ada yang lainnya. Karena masuk dalam keumuman enam untuk apa? Memperbanyak doa. Jadi setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, enam, saya perbanyak doa dari doa-doa yang datang dalam enam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita ketahui, ikhwan, bahwasanya kebid'ahan tidak masuk. Kebid'ahan tidak masuk dalam cakupan apa? Cakupan enam taubat yang amah. Kenapa? Dikarenakan pelakunya enam tidak menganggap itu sebagai suatu dosa. Tidak menganggap itu sebagai suatu dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah. Allah menutup taubat dari pelaku kebid'ahan sampai meninggalkan bid'ahnya. Kenapa? Karena pelaku bid'ah tidak melihat apa yang dia lakukan itu dosa. Tidak meyakini suatu dosa, maka bagaimana dia bertobat? Qala walaysa syai'un yakunu sababan li ghufrani jami'i dzunub illa taubah. dan tidak ada sesuatu yang menjadi sebab pengampunan keseluruhan dosa-dosa kecuali taubat. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, yaitu melakukan dosa-dosa kezaliman pada diri sendiri. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia itu Al-Ghafur, Zat yang maha luas ampunannya, dan Ar-Rahim, Zat yang maha luas rahmatnya. Wa hadza liman tab, dan ini bagi orang yang bertobat. Adapun yang tidak bertobat tentunya tidak masuk dalam cakupan ayat. Apalagi dia mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, maka tidak akan diampuni. Wa li hadza qala la taqnatu wa qala ba'daha wa anibu ila rabbikum al-ayat. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqnatu mir rahmatillah, atau la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan setelahnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah. Karena itu kesempurnaan taubat. Seorang kembali pada Allah dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya.